Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-49 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ila buatin thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab, di mana di dalam bait tersebut Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah beliau menerangkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi ketika memasuki tahun kedua Hijriyah. Yakni yang pertama adalah peristiwa Ghazwatu Buwaq atau perang Buwaq yang terjadi di lembah Bani Juhainah atau yang lebih dikenal dengan daerah sekitar Radwa. Dan tujuan Nabi SAW keluar di perang tersebut adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau membawa 200 pasukan dari sahabat-sahabatnya dan yang memegang liwa bendera putihnya ketika itu adalah Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian peristiwa yang kedua yang juga telah kita bahas adalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, thumma badrin. Kemudian setelahnya terjadilah peperangan Badr, Ghazwatu Badr. Dan telah kita terangkan bahwa Ghazwatu Badr, perang Badr yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-49 ini adalah perang Badr yang pertama. Perang Badr yang pertama. Karena nanti perang Badar terdapat 3 kali peperangan. Yang paling terkenal peristiwa perang Badar adalah perang Badar Kubro. Itu nanti akan beliau bahas pada bait-bait yang setelahnya. Adapun Badar yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah taala adalah Al-Badrul Ula atau perang Badar pertama. Taib. Perang Badar pertama lebih dikenal dengan nama perang Safawan. Yakni ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Kurz Ibn Jabir Al-Fihri menyerang ternak penduduk Madinah, kemudian ia merampok dan membawa lari 20 ekor unta milik penduduk Madinah. Oleh karena itu keluarlah Nabi SAW dengan tujuan untuk menangkap Kurz Ibn Jabir Al-Fihri. Akan tetapi dari pengejaran Nabi SAW bersama para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata tidak sampai mengejar Kurz Ibn Jabir. Jadi sudah kehilangan arah sehingga tidak mendapatkan Kurz Ibn Jabir. Baik. Akhirnya Nabi SAW beliau kembali lagi ke Madinah. Taib. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga yang disebutkan oleh beliau dalam bait tersebut, wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab, adalah peristiwa tentang perpindahan menghadap kiblat atau perpindahan kiblat kaum muslimin dari yang sebelumnya di mana kaum muslimin mereka melaksanakan sholat adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau masih mukim di Makkah. Akan tetapi dahulu ketika Nabi SAW melaksanakannya, saat di Makkah beliau selalu mengambil arah selatan Ka'bah, sehingga beliau melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, tetapi beliau juga menghadap Ka'bah, jadi satu arah. Nah, setelah berpindah hijrah Nabi SAW ke Madinah, otomatis posisi kota Madinah itu ada di utara Makkah, dan Baitul Maqdis ada di Syam, di utara Madinah. Sehingga tidak mungkin Nabi SAW melaksanakan sholat menghadap ke dua arah yang berbeda. Oleh karena itu beliau tetap pada syariat sebelumnya melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun hati Nabi SAW tetap menginginkan agar beliau bisa menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan sholat, dan kaum muslimin juga demikian, melaksanakan sholat bisa menghadap ke Ka'bah. Kegelisahan Nabi SAW itu terlihat setiap kali beliau melaksanakan sholat semenjak kedatangan beliau sampai di pertengahan bulan Rajab tahun yang kedua. Nah, beliau selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat beliau selalu menengadahkan wajahnya ke atas, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi dan seperti itu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan itu, selalu menaik turunkan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam ke arah langit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Hai Muhammad, sungguh kami telah mengetahui berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit membawa satu harapan. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka sekarang wahai Muhammad, arahkanlah pandanganmu syatral masjidil haram, ke arah di mana masjidil haram berada. Jadi tidak lagi menghadap ke utara. Allah sudah mengizinkan untuk Nabi SAW mengambil kiblat ke arah masjidil haram. Berarti beliau menghadap ke mana? Beliau menghadap ke mana berarti? Kalau posisinya sudah di kota Madinah. Menghadap ke selatan, berpindah arah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian selain di kota Madinah, ketika kalian melaksanakan sholat, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajah-wajah kalian untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW beliau sedang mengimami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di Masjid Bani Salimah. Salat apa? Salat duhur. Nah, kemudian beliau pun berpindah kiblat, sehingga dikenallah Masjid Bani Salimah dengan Masjid Al-Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taib. Kemudian sebagai penyempurna faedah, jikalau di tahun yang kedua Hijriyah, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perpindahan kiblat menuju Masjidil Haram, maka bagaimana sebelum syariat memindahkan kiblat tersebut ke arah Masjidil Haram? 13 tahun Nabi SAW beribadah di Makkah, dan 1 tahun lebih berapa bulan beliau beribadah di Madinah, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Apakah sama dengan apa yang disangka oleh mereka, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, bahwa sholat yang dilakukan tidak menghadap ke arah Masjidil Haram, maka amalan sholatnya sia-sia, amalan sholatnya tidak bermanfaat, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena perpindahan kiblat itu kemudian terjadi dan nanti akan terus terjadi sampai hari kiamat. menjadi asal dari hukum kemana seorang itu menghadap ketika sholat. Ayolah khatu fila rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menerangkan apa yang digelisahkan oleh kaum muslimin, bagaimana sholat mereka terdahulu yang menghadap ke Masjidil Aqsa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Maka Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan keimanan kalian. Wa innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha pengasih kepada manusia. Di dalam ayat ini datang setelah ayat-ayat kiblat tadi. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ay bisyara'atihi istiqbali baitil maqdis wa salati ilaih la yudhi'allah la yudhi'allahu imanal muslimin. Ketika syariat awalnya memang sholat itu menghadap baitul maqdis, semua kaum muslimin harus menghadap ke sana, maka ketika perpindahan kiblat ke Masjidil Haram tidak ada pengaruhnya atas apa yang telah mereka amalkan. Jadi sholat yang dahulu mereka kerjakan menghadap Baitul Maqdis itu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu telah diberikan balasannya, ganjarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perpindahan kiblat itu adalah perintah Allah. Demikian juga sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa adalah perintah Allah. Kedua-duanya sama perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan apa yang telah diperintahkannya kemudian dilakukan oleh hamba-hambanya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan kepada mereka karena mereka telah tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tayyib, kita lanjutkan. Bait yang berikutnya, yang ke-50. Kata beliau rahimahullah ta'ala, min ba'di dhil 'usyairi ya ikhwani wa fardhu syahri shaumi fi sya'bani. Peperangan-peperangan di atas tadi terjadi min ba'di dhil 'usyair, setelah terjadinya perang dhul 'usyair. Ini sudah sedikit kita isyaratkan kemarin, nanti akan kita bahas. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa fardhu syahri shaumi fi sya'bani. Setelah itu peristiwa yang berikutnya, yang kelima, adalah peristiwa fardhu syahri shaum, diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, fi sya'bani, yang terjadi di bulan Sya'ban sebelumnya. Tayyib. Nah, di bait ini beliau akan membahas dua peristiwa besar. Yang pertama adalah peristiwa Ghazwatu Dhil Usyair, perang Dhil Usyair. Dan yang kedua adalah peristiwa pertama kali diwajibkannya berpuasa Ramadan. Nah, kita bahas peristiwa yang pertama. Min ba'di Dhil Usyair. Pada lafaz ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah peristiwa tentang peperangan Dhil Usyair. Perang ini juga disebut dengan nama, ada tiga nama penamaan dari perang ini. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam bait tadi, yakni perang Dhil Usyair. Yang kedua adalah Ghazwatu Al-Ashirah. Ghazwatu Al-Ashirah. Dan yang ketiga namanya adalah Ghazwatu Al-Usyaira. Ghazwatu Al-Usyaira. Ini tiga nama dari peperangan tersebut, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau As-Siratun Nabawiyah jilid yang ketiga halaman 361. Beliau mengatakan wa yuqalu laha Ghazwatul Usyairah wa Ghazwatul Dhil Ashir wal Usyaira. Perang tersebut dinamakan dengan Al-Usyaira, Al-Ashirah, afan, Al-Usyair dan Al-Usyairah. Ma'asyulullah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita singgung sedikit pada pertemuan kemarin ketika membahas tentang perang Al-Badrul Ula, perang Badar yang pertama atau perang Safawan, di mana peristiwa terjadinya antara perang Badar yang pertama dengan perang ini, perang Al-Usyairah, ini terdapat perselisihan dari kalangan para ulama, mana yang lebih dulu. Apakah perang Badar pertama terjadi lebih dahulu, kemudian setelah itu perang Dhul Usyairah, atau sebaliknya, Dhul Usyairah terlebih dahulu baru kemudian perang Badar. Dan ini memang terjadi perselisihan dari para ulama, terkhusus ahlus sirah, para ulama sejarah, mereka berselisih dan masing-masing memiliki cara pandang serta dalil atau hujah yang sama-sama kuat. Kenapa salah satu di antara dua perang ini lebih dahulu dibandingkan yang lainnya? Taib. Pendapat yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa perang Dhul Usyairah ini terjadi lebih dulu. Terjadi lebih dulu. Jadi Dhul Usyairah, setelah itu baru perang Badar pertama. Baik. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Al-Waqidi. Rahimahullah taala. Beliau menyebutkan anna badranil ula kanat fi rabi'inil awal ala ra'si 13 syahran minal hijrah. Jika melihat bulan terjadinya, kata Waqidi rahimahullah, perang Badar pertama itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awal. Pada bulan Rabi'ul Awal, 13 bulan setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 bulan setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicatat bulannya, nanti akan terlihat perbedaannya. Menurut Waqidi, perang Badar pertama terjadi Rabi'ul Awal 13 bulan setelah datangnya Nabi. Adapun perang Dhul Usyair terjadi pada bulan Jumadal Akhirah. Pada bulan Jumadal Akhirah ala ra'si 16 syahrun. Di awal bulan ke-6 kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal bulan ke-6. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Afan, tadi mana yang lebih dulu? Usyairah atau Badar dulu? Hah? Badar dulu, baru Usyairah. Tayyib. Berarti Usyairah pada ala ra'si 16. Di awal bulan ke-16, afwan. Di awal bulan ke-16. Di awal bulan ke-16. Ada jarak berapa berarti antara Badar pertama dengan Dhul Usyairah? Ada jarak 3 bulan. Lebih dulu mana? Lebih dulu mana? Dicatat enggak? Terakhir. Lebih dulu mana? Badar pertama. Lebih dulu Badar pertama. 3 bulan setelahnya baru perang Dhul Usyairah. Baik. Itu pendapat Al-Imam Al-Waqidi. Sekarang pendapat yang kedua, Al-Imam Ibnu Ishaq. Beliau ma'ruf kalau membahas sejarah pasti ada nama Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Menurut Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan bahwa annaha qabala Badril Ula. Perang Dhul Usyairah terjadi sebelum perang Badar yang pertama. Dhul Usyairah terjadi sebelum perang Badar yang pertama. Hujjahnya apa? Kata beliau, kenapa beliau berpendapat demikian? Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakum bil madinati hina qadima min ghazwatil ashirah illa layalin qail la tablughul ashar. Riwayat yang ada menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai perang Dhil Usyairah, beliau tidak bermalam lebih dari 10 hari. Beliau tidak bermalam lebih dari 10 hari. Sampai kemudian beliau berangkat lagi untuk tujuan perang Badar pertama. Taib. Jadi jaraknya berapa antara Dhil Usyairah dengan perang Badar pertama? Menurut Ibnu Ishaq tidak sampai 10 hari, 8 atau 9 hari. Taib. Dari selesainya perang Dhil Usyairah, beliau belum beristirahat selama 10 hari, sudah berangkat lagi untuk mengejar Qurz Ibn Jabir Al-Fihri. Ini menurut Ibnu Ishaq. Lengkap riwayatnya kemarin sudah kita sebutkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini peristiwa terjadinya perang Dhil Usyairah. Yang lebih kuat adalah pendapat Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, karena banyak literatur yang lebih kuat menyebutkan bahwa jarak antara Dhil Usyairah dengan perang Badar pertama itu hanya 10 hari, tidak sampai berbulan-bulan. Kalau tidak sampai 10 hari, berarti lebih dekat apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dibandingkan Al-Imam Al-Waqidi, karena Al-Waqidi menyebutkan jaraknya 3 bulan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, pembahasan yang berikutnya, apa sebab terjadinya perang Dhil Usyairah? Apa sebab terjadinya perang Dhil Usyairah? Qala wa amma sababu hadhil ghazwati huwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu 'iran li Quraisy mutawajjihatun ila Syam. Tujuannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa akan berangkat melakukan ekspedisi dagang menuju Syam, sekafilah besar dari Quraisy. Dan mereka membawa harta niaga yang cukup banyak. Kurang lebih sekitar 50 ribu dinar emas dan 1000 ekor unta. 50 ribu dinar emas dan 1000 ekor unta. Jumlah yang sangat banyak sekali. 50 ribu dinar, 1000 ekor unta. Satu ekor unta aja anggap berapa harganya sekarang? 50 juta? Lebih daripada itu. Nah ini 1000 ekor unta dan 50 ribu dinar keping emas. Lantas apa tujuan Nabi SAW mencegat ekspedisi dagang itu, kafilah yang ingin melakukan ekspedisi dagang dari Quraisy ini? Bukan masalahnya Nabi SAW itu mau merampok sebagaimana tuduhan mereka orang-orang yang tidak punya akal, bukan itu. Tapi karena pada barang-barang yang akan dibawa ke Syam oleh kafilah Quraisy itu kebanyakannya adalah barang-barang dari kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Kan banyak ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, mereka tinggalkan hartanya di Makkah, cukup banyak itu. Nah, di antara harta-harta itu ada yang dibawa di dalam kafilah ini, sehingga mereka tujuannya hanya ingin mengambil barang-barang milik mereka yang diambil secara zalim oleh Quraisy, kemudian akan dijadikan barang niaga ke Syam. Ini cukup banyak loh jumlahnya, segitu itu. Nggak biasanya Quraisy itu membawa jumlah sedemikian banyak. Ya ini dijadikan di satu kafilah besar, kemudian ditunjuk satu pemimpin. Antum tahu siapa pemimpinnya? Abu Sufyan ibnu Harb ketika itu, yang ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi bukan orang macam-macam yang ditunjuk. Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah itu. Baik. Nah, ini tujuan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka hanya keluar ingin mengambil harta-harta milik mereka. Oleh karena itu, pada peperangan ini yang diajak serta oleh Nabi SAW bukan keumuman kaum muslimin. Akan tetapi yang diajak serta oleh Nabi SAW hanya kaum muslimin dari muhajirin saja. Karena memang tujuannya bukan untuk berperang dengan kata umum, tapi untuk mengambil barang-barang milik mereka. Taib, yang dirampas oleh Quraisy. Taib. Dan ketika itu Nabi SAW beliau mengajak kurang lebih 150 sampai 200 pasukan. Baik. Murni dari kaum muhajirin. 150 sampai 200 orang. Murni dari muhajirin. Tayib. Kemudian setelah mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar mengambil jalur ke Syam. Tayib. Jadi langsung ke arah utara. Sampai tibalah di sebuah tempat yang namanya Al-Ashirah. Nah, inilah sebabnya kenapa ekspedisi Ghazwah ini disebut dengan perang atau Ghazwah Dhil Ashirah. Karena mereka sampai berhenti di tempat yang namanya Al-Ashirah. Tayyib. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan kafilah dagang Quraisy tersebut, sehingga kafilah itu tetap terus bisa berlanjut sampai ke negeri Syam. Nabi SAW kemudian pulang bersama para sahabat-sahabat beliau tanpa membawa hasil apapun. Tayyib. Nah, seperti biasa ketika Nabi SAW beliau keluar melaksanakan ghazwah, pasti beliau menunjuk dua orang sebagai posisi penting. Yang pertama adalah satu orang sebagai pembawa liwa. Apa liwa kemarin? Hah? Bendera putih dari pasukan perang. Yang ditunjuk untuk membawa liwa pada perang ini adalah paman beliau yang juga ditunjuk pada perang sebelumnya. Siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah yang membawa liwanya. Dan orang yang kedua adalah yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pengganti beliau memimpin dan mengurusi kota Madinah. Yang ditunjuk oleh beliau untuk memimpin kota Madinah adalah Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Abu Salamah ibnu Abdul Asad radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Nah, seperti kita sebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan kafilah itu. Disebutkan di dalam riwayat bahwa sebab tidak bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau terlambat beberapa waktu dengan kedatangan kafilah ini. Ketika beliau sudah sampai di Dhil Ashirah, ternyata kafilah ini sudah lewat terlebih dahulu ke arah Syam. Sehingga sudah lebih dekat ke Syam, beliau tidak melanjutkan untuk mengejar ke sana karena Syam ketika itu masih masuk dalam kekuasaan Romawi. Jadi tidak mungkin dikejar sampai ke sana. Ya sudah, akhirnya dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafilah dagang Quraisy ini tetap berlanjut ke Syam. Dan ini nanti akan dilanjutkan dan menjadikan sebab terjadinya peperangan Badar Kubro. Masih dengan pasukan yang sama atau kafilah dagang yang sama, kafilah dagang Abu Sufyan. Tayyib. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali dengan tangan hampa dari Al-Ashirah. Sampai di sana, beliau juga sempat mengikat perjanjian dengan Banu Mudlij. Beliau mengikat perjanjian dengan Banu Mudlij sama seperti ketika peristiwa sebelumnya. Jadi mereka menulis perjanjian bahwa kaum muslimin tidak akan memerangi Banu Mudlij dan sebaliknya, Banu Mudlij tidak akan memerangi kaum muslimin atau tergabung dalam satu pasukan yang tujuannya adalah menyerang satu sama lain antara mereka. Jadi kalau ada pasukan di luar Bani Mudlij ingin menyerang Madinah, maka mereka tidak diperbolehkan untuk bergabung. Demikian juga sebaliknya. Kalau kaum muslimin ada ekspedisi peperangan ke arah Syam melewati Bani Mudlij, maka tidak boleh kaum muslimin untuk menyerang perkampungan Bani Mudlij. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini peristiwa Yang pertama yang ingin disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-50. Tayyib, kita lanjutkan potongan bait yang berikutnya. Wa faradhu syahri shaumi fi sya'bani. Di dalam kalimat ini beliau akan menceritakan salah satu peristiwa bersejarah kaum muslimin yang terjadi di tahun kedua Hijriah, yaitu peristiwa pertama kali diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala di dalam tabaqat beliau menyebutkan satu riwayat dari hadis Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an abihi an jaddihi. Beliau mengatakan nazala fardhu syahri Ramadan ba'dama surifatil qiblatu ilal ka'bati bi syahrin fi sya'banah. Perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan nazala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dama surifatil qiblatu ilal ka'bah, setelah peristiwa perpindahan kiblat menuju ke Ka'bah. Bi syahrin, satu bulan setelahnya. Satu bulan setelahnya. Tadi peristiwa perpindahan kiblat di bulan apa? Hah? Di bulan Nisfu Rajab, pertengahan bulan Rajab. Nah, satu bulan setelahnya. Bulan apa berarti? Bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan kewajiban puasa Ramadan. Ala ra'si 18 syahran min muhajiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berarti terjadi 18 bulan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. 18 bulan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Perlu untuk dicatat berapa bulan peristiwa itu terjadi agar runtut kita tahu benar-benar mana peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Apakah ini atau peristiwa yang B atau yang C? Itu bisa kita ketahui dengan di bulan apa peristiwa itu terjadi, sehingga tidak bercampur atau tidak terbalik peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Taib, ini yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqat. Beliau tidak menyebutkan tahunnya. Tahun tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan wa kana farduhu fis sanati thaniyati minal hijrah. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun yang kedua Hijriyah. Pada tahun yang kedua Hijriyah. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shoma 9 ramadhanat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa di bulan Ramadan dan beliau wafat dalam keadaan menjalankan 9 kali puasa Ramadan. 9 kali melaksanakan puasa Ramadan. Bisa dilihat Zadul Ma'ad jilid yang kedua halaman 29. Yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim ini sebagai faedah untuk kita bahwa Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan hanya sebanyak 9 kali, tidak sampai 10 kali. Itu karena Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 10 tahun beliau tinggal di Madinah. Sedangkan syariat puasa itu di bulan Ramadan baru disyariatkan ketika tahun yang kedua. Tahun yang pertama belum. Lantas apakah ketika belum disyariatkan berpuasa Ramadan kaum muslimin itu tidak berpuasa sama sekali? Atau bagaimana? Tayyib. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Kita bahas tentang peristiwa atau kisah disyariatkannya puasa Ramadan pada tahun yang kedua Hijriyah. Tayyib. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala di dalam tafsir beliau akan menyebutkan tahapan disyariatkannya puasa terhadap kaum muslimin. Taib, sebelum itu kita akan baca kelengkapan terlebih dahulu. Ada prolog yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, wa fi hadhihi sanah furidha siyamu syahri ramadhan, dan pada tahun yang kedua ini akan diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan. Apa yang disebutkan oleh beliau ini isyarat bahwa dalam masalah ini terdapat khilaf, terdapat perbedaan pandang di kalangan para ulama. Kapan pastinya syariat berpuasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa syariat berpuasa di bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah ya di bulan Ramadan pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua. Sedangkan pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan waqila innahu furidha fi sya'ban minha, bahwa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu bulan sebelumnya, yaitu di bulan Sya'ban. Hanya hukumnya saja yang turun di bulan Sya'ban, tapi penerapannya, namanya berpuasa di bulan Ramadan, ya harus dilakukan di bulan setelahnya, bulan Ramadan. Ini dua pendapat tersebut. Lantas mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat adalah seperti apa yang disebutkan oleh beliau di dalam bait ini tadi. Perintah itu pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di bulan Sya'ban, agar Ramadan bulan berikutnya ini sudah menjadi Ramadan pertama yang menjadi kewajiban kaum muslimin untuk berpuasa. Baik. Karena kalau itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka Ramadan kali itu tidak termasuk Ramadan pertama, karena masih kurang, belum sempurna. Nah, sempurna satu bulan lengkap Ramadan adalah di tahun yang ketiga. Ini sisi pandangnya. Kalau seandainya Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban puasanya, ya pas di bulan Ramadan. Sehingga yang sahih, yang lebih mendekati adalah hukumnya diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban agar bisa bersiap-siap Ramadan tahun kedua sebagai Ramadan pertama berpuasa penuh. Berpuasa wajib penuh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, setelah menyebutkan prolog ini, beliau akan menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya. Jadi tahapan berpuasa yang dilakukan oleh kaum muslimin, tidak langsung Allah memerintahkan mereka untuk berpuasa bulan Ramadan, tapi sudah ada puasa-puasa sebelumnya. Tayyib. Riwayat yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata wajadal yahuda yasumuna yaum asyura. Tayyib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan puasa Asyura. Mereka berpuasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Hah? Sudah pernah puasa Asyura? Apa itu puasa Asyura? Puasa tanggal 10. Tanggal 10 apa? Monggo. Baik, 10 Muharram bulan depan. Bulan depan sudah Muharram, tahun baru Hijriyah, bulan yang pertama. Nah, Yahudi mereka rajin berpuasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Fasalahum anhu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Puasa apa yang kalian lakukan ini?" Faqalu hadza yaumun najallahu fihi Musa. Yahudi kemudian menjawab, ini tanggal 10 ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa. Pada peristiwa apa? Ketika beliau lari dari Fir'aun, terjebak di Laut Merah, kemudian beliau memukulkan tongkatnya di Laut Merah, terbelah laut itu. Lantas Musa bersama kaumnya Bani Israel menyeberangi laut tersebut, kemudian disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu terjadi kapan? Tanggal 10 Muharram. Sehingga mereka memuliakan hari itu di mana Allah menyelamatkan Musa alaihi salam dengan berpuasa. Mendengar itu Nabi SAW pun kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini kaum muslimin lebih pantas untuk menghormati Musa dibandingkan kalian. Tayyib. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura. Tayyib. Kemudian untuk menyelisihi Yahudi disyariatkan juga hari sebelumnya. Disyariatkan juga hari sebelumnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Bukhari nomor 3004, Muslim nomor 1130. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tayyib. Ini kalau kita bahas panjang, insyaallah isyarat karena setiap Ramadan sudah dibahas ayat ini. Tayyib. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan riwayat untuk melengkapi tahapan puasa itu tadi. Beliau menyebutkan satu riwayat. Dilanjutkan atau ditunda? Sudah 45 menit. Kalau dilanjutkan kita lanjutkan. Beliau akan menyebutkan 3 tahap. Dari 3 tahap itu ada 2 tahap di tengahnya. Ayo. Dilanjutkan atau ditunda? Sudah ada nih. Ditunda. Lanjut, tayyib. Kalau lanjut kita baca. Wa qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad menyebutkan riwayat, qala haddatsana Abu Nadhar, qala haddatsana Al-Mas'udi, qala haddatsana Umar ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala an Mu'adz ibn Jabal. Hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, uhilatus salatu, antum catat saja lafaz awal ini, nanti bisa dicari. Uhilatus salatu salasata ahwalin. Wa uhilas siyamu salasata ahwalin. Salat itu disyariatkan dengan 3 tahap. Wa uhilas siyamu salasata ahwalin. Dan puasa juga disyariatkan 3 tahap. Tayyib. 3 tahapan syariat sholat kita lewati karena bukan pembahasan. Fadhal bisa dilihat nanti di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nanti akan kita sebutkan di akhir. Kita lompat ke tahapan puasa. Kata Mu'adz ibn Jabal, wa amma ahwalus siyam. Adapun 3 tahap syariat puasa. Yang pertama, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di Madinah. Faja'ala yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Sebelum berpuasa Asyura. Beliau berpuasa pada ayyamul bidh. Beliau berpuasa pada ayyamul bidh. 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa saja itu? Ayyamul bidh. 13, 14, 15 setiap bulan. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap yang pertama dan kaum muslimin ketika itu juga berpuasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, wa shoma Asyura. Setelah itu baru riwayat yang kita sebutkan tadi di atas. Berpuasa Asyura. Berpuasa Asyura. Dan yang ketiga, thumma innallaha azza wa jalla furidha alaihi siyam wa anzala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tahap yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 180 3. Dengan turunnya ayat itu menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tayyib. Ingat ya, catat ini, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tayyib. Nah, kemudian tahap yang berikutnya. Kewajiban puasa Ramadan ini tidak langsung diwajibkan sama seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Langsung 30 hari, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajibannya juga bertahap. Mafhum? Juga bertahap. Nah, bagaimana tahapannya? Kita lanjutkan. ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang alladzina yutiqunahu yang mereka mampu, fidyatun ta'amu miskin, untuk memberikan makan kepada satu orang miskin. Ini tahap yang pertama, kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu kana man syaa'a shoma wa man syaa'a at'ama miskinan. Ramadan tahun pertama ada pilihan, boleh mengerjakan puasa atau tidak berpuasa tapi memberikan makan satu orang miskin. Ini tahap pertama puasa Ramadan. Jadi datang Ramadan tanggal 1. Kalau sekarang kan kita tidak ada pilihan lagi, sudah wajib berpuasa. Nah, awal kali ketika puasa Ramadan itu disyariatkan, masih ada dua pilihan. Kamu mau puasa besok atau tidak berpuasa. Kalau berpuasa silahkan sekarang sahur sampai besok tenggeramnya matahari berbuka puasa. Tapi kalau besok tidak mau berpuasa, berikan makan kepada satu orang miskin. Makan tiga kali untuk makan hari itu. Boleh dia tidak berpuasa. Paham ya? Ini tahap yang pertama. Kemudian fa'ajza'a dzalika anhu. Tsumma innallaha 'azza wa jalla anzalal ayatal ukhra. Setelah itu Allah turunkan ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, terus sampai firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa syahida yang menyaksikan melihat hilal, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Lafadznya lafadz perintah. Falyasumhu. Lam di situ disebut dengan lamul amr. Ini menunjukkan bahwa puasa sudah menjadi kewajiban, tidak ada lagi pilihan. Kata Mu'ad, fa'athbata siyamuhu 'alal muqimis sahih. Sehingga tahap yang kedua dengan turunnya ayat tadi, faman syahida minkum syahra falyasumhu, puasa itu menjadi kewajiban tanpa pilihan, 'alal muqimis sahih, tapi bagi dua jenis manusia. Yang pertama adalah muqim, orang yang muqim yang tidak safar. Yang kedua as-sahih, orang yang sehat. Jadi kewajiban berpuasa itu hanya untuk orang yang mukim sahih. Dia tidak safar dan dia dalam kondisi sehat. Wa rukhsa fihi lil maridhi wal musafir. Dan diberikan rukhsah bagi seorang musafir atau seorang yang sakit tidak berpuasa. Diberikan rukhsah bagi seorang yang sakit atau seorang musafir untuk tidak berpuasa. Wa athbatal it'amu lil kabir alladhi la yastati'u siyam. Yang ketiga, seorang yang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, ditetapkan hukumnya dia memberikan makan kepada satu orang miskin karena dia tidak mampu puasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini tahap yang berapa tadi? Yang kedua, ada tiga jenis. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Kata Mu'ad, fahadani haulani. Ini berlangsung selama 2 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Hukum itu masih berlaku. Ditambah lagi, ada satu hukum yang cukup berat. Ana baca ringkasannya saja. Kalau dibaca semua panjang ini. Pada tahap yang kedua ini, ada tambahan hukum ketika tiba waktunya berbuka puasa, seseorang tidak mendapatkan makanan untuk berbuka puasa, maka dia tidak diperbolehkan untuk tidur sampai mendapatkan makanan buka puasa. Mafhum? Tidak boleh tidur. Jadi contoh hari ini tadi kita puasa, maghrib tadi sudah waktunya berbuka. Antum tidak punya makanan untuk berbuka, maka tidak diperbolehkan tidur sampai dapat makan untuk buka. Kalau sampai tertidur sebelum berbuka puasa, maka dia tidak boleh berbuka kecuali sampai hari berikutnya. Jadi sahur juga tidak boleh makan. Paham? Dilanjutkan puasanya sampai hari besok, 2 hari tanpa makan. Satu sahur, satu kali buka. Ini masih di tahap yang kedua. Demikian juga tidak boleh bagi yang sudah beristri untuk mencampuri istrinya kalau dia tertidur tadi. Nah, hukum ini sampai kejadian ada satu sahabat yang dia puasa satu hari penuh. Karena saking lelahnya, dia pulang ke rumah sore hari, ternyata istrinya belum selesai mempersiapkan makan makanan buka puasa. Karena saking lelahnya orang ini, tidurlah dia. Istrinya masih mengolah makanan. Ketika siap dihidangkan, dia panggil suaminya, ternyata suaminya tidur. Ketiduran suaminya. Istrinya menangis sedih. Kenapa? Kasihan engkau. Apa maksudnya? Kenapa dia sedih? Istrinya nangis sedih. Itu artinya dia tidak boleh makan sampai hari besoknya. Dia tidak boleh makan sampai hari besoknya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Orang tadi dikenal dengan nama Sirmah. Kisah Sirmah, mafhum insyaallah sudah masyhur ketika kita membahas tahap-tahap puasa, pasti kisah orang ini, sahabat satu ini akan disebutkan. Jadi dia berpuasa, di hari berikutnya itu sudah sangat kelelahan karena tidak berbuka, juga tidak sahur, siang harinya bekerja dengan pekerjaan berat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai akhir ayat agak panjang, tsumma atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian hanya sampai datangnya malam, yaitu sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Hukum yang tadi itu kalau tertidur sebelum makan sudah dihapuskan. Baik. Bercampur dengan istri juga boleh di malam hari itu. Tidak harus dia makan buka puasa terlebih dahulu baru diperbolehkan untuk mencampuri keluarganya. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak beliau dari jalan Al-Imam Al-Mas'udi radhiyallahu rahimahullah taala, dan disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 506. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral akhrahimani wa rahimakumullah apa yang kita bahas di malam hari ini, yakni ghazwah apa tadi? Pertempuran apa tadi? Di Al-Usyaira, kemudian yang kedua peristiwa tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Taib. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya bismillah dengan kisah peristiwa peperangan Badar Kubra. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.